Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 21 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Makhluk yang disembah selain Allah itu merupakan benda mati tidak hidup, dan mereka itu tidak mengetahui bilakah penyembah menyembahnya akan dibangkitkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat 21 ini merupakan penjabaran dari ayat ke-20 diantara sifat-sifat min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah. Makhluk selain Allah pada ayat 20 diterangkan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Yang pertama, tidak bisa menciptakan apapun. Yang kedua, mereka diciptakan. Menciptakan benih padi, mereka tidak mampu. Menciptakan anak, mereka tidak mampu. Yang mereka lakukan hanya mengambil padi dan kemudian menanamnya di sawah sehingga padi itu pun tumbuh dan berkembang. Apa yang dilakukan manusia tidak lebih dari memasukkan sperma ke dalam ovum sehingga terjadilah pembuahan. Tapi manusia sampai detik dan saat ini tidak pernah membuat sperma dan tidak pernah juga membuat ovum. Apa yang disebut dengan bayi tabung hanyalah sekedar tempat persinggahan dari perkawinan tak sperma dan ovum yang tidak bisa dilakukan di rahim ibu. La yakhluquna syai'an. Hanya Allah lah yang dapat menciptakan. Selain Allah tidak bisa menciptakan. Yang kedua, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, iblis, setan, jin, semuanya yukhlaqun, diciptakan. Apalagi berhala, patung, itu semua adalah diciptakan. Sifat ketiga, amwatun ghairu ahya. Selain Allah adalah makhluk yang akan mati. Amwat artinya sebelumnya ada kehidupan. Manusia hidup, hewan hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, benda yang biasa kita sebut benda mati sebelumnya juga hidup. Batu-batu, gunung yang besar hidup dan mereka akan mati. Gunung itu bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Burung-burung berkicau bersama dengan Nabi Daud sebagai wujud tasbihnya. Pepohonan bertasbih dan Nabi Muhammad mendengar tasbih dahan pohon yang dia tancapkan di perkuburan. Semua yang hidup akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah lah yang kekal dan tidak mati. Memohon, berdoa, menyembah kepada Allah adalah perlakuan manusia yang cerdas karena dia menyembah suatu yang absolut, hidup dan tidak pernah mati. Untuk lebih jelasnya, masalah amwatun ghairu ahya, yang mati sebagai kriteria yang ketiga dari kriteria makhluk, ghairu ahya yang keempat, wa ma yash'urun ayyana yub'atsun, dan masa kebangkitan merupakan proses kriteria kelima yang tidak diketahui oleh makhluk. Akan kita dengar penjabarannya bersama Ustadz kita Al-Mukarram Al-Hajj Fajrul Haq Al-Majester. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Bahwasannya ayat ini mengingatkan kita kembali, yaitu tentang hubungan ayat yang sebelumnya yang sudah kita kaji pada hari yang telah lalu. Bahwasannya ayat ini mengingatkan kembali bahwa berhala-berhala itu adalah benda mati, artinya tidak dapat bergerak, tidak dapat hidup, namanya benda mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ghairu ahya. Ghairu ahya ini adalah dalam bentuk mubtada wal khabar, atau dia dalam mudhaf wa mudhaf ilaih dari segi tatanan bahasa Arabnya. Yang jelas tidak disampaikan dengan kata kerja. Apa rahasianya ini? Rahasianya adalah Allah ingin memberitahukan kepada kita hal yang sudah pasti, selama manusia itu membuat berhala tidak akan pernah bergerak sedikit pun kecuali kalau datang gempa. Maka di sini Allah ingin mengingatkan kita, kalau sudah memang begitu, kenapa harus banyak sekali manusia-manusia saat sekarang ini malah menyembah berhala, malah memberikan sesajen, malah memberikan hal-hal yang dapat semestinya uang itu dapat diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk keuntungan masyarakat. Contohnya bisa membangun atau menyemen gang itu dari tanah bisa menjadi beton, ataupun dapat membelikan perkakas sehingga sekitar lingkungan itu menjadi bersih. Tapi itu diperuntukkan hal yang sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak perlu dibayar, ibadah ini tidak perlu dibayar dengan duit, kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manasik haji. Manasik haji itu bukan ibadahnya yang bayar, tapi kita pergi yang kesananya itu supaya kita sampai ke sana ya naik pesawat, mestinya kita membayar dalam tiket itu. Tapi pada intinya kita itu tidak pernah dimintai duit dalam bentuk ibadah yang lainnya. Artinya apa? Supaya kita jauh dari bentuk berhala-berhala ini. Islam ini menginginkan hal yang rasional, yang betul-betul masuk akal. Maka seperti yang digambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui pohon-pohon itu berzikir, bertasbih sebagaimana yang dijelaskan Ustaz Zainal tadi, itu adalah untuk mengingatkan kita bahwasanya itulah hal yang paling indah. Paling indah kenapa? Karena pohon-pohon itu aja bertasbih, tapi manusia membuatnya menyembah pohon-pohon tersebut apabila kelihatan sakral. Padahal ketika kita mendengarkan seperti itu, seperti yang diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya tidak ada pohon dalam kuburan itu, tentunya pohon tidak akan ada kita mendengarkan, istilahnya Rasulullah mendengarkan tasbih-tasbihnya pohon-pohon tersebut. Maka untuk itulah kegunaannya. Kenapa memberikan tanaman? Entah, pokoknya tanaman apa saja yang mana tanaman itu akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengetahui hal ini, maka kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini hal ini dirahasiakan? Supaya kita mengerjakan segala sesuatu itu betul-betul dari terpancar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang berhala-berhala yang sudah Allah mengatakan tadi, itu adalah benda mati, tidak hidup. Berhala-berhala itu juga tidak mengetahui kapan dibangkitkan. Maka sampai sejauh mana mereka itu terperangkap dalam sistem dan pola pikir mereka dengan berhala-berhala tersebut. Makanya di sini Allah mengingatkan kita supaya kita lebih bijaksana lagi dalam mengambil langkah. Ketika Allah berfirman ayyana yub'atsun, ini menunjukkan sama sekali berhala-berhala itu enggak tahu, orang benda mati. Tidak hidup kata Allah. Ghairu ahya, amwat, disampaikan dengan kata masdar. Amwat, bukan Allah berfirman la yamut, tapi amwat, sudah mati. Ghairu ahya, tidak hidup. Wa mayash'urun ini adalah berhala-berhala itu tidak mengetahui. Kenapa dipakai bahasa yash'urun? Mereka itu dengan bahasa mereka seakan-akan mereka yang meyakini, orang-orang kafir meyakini berhala-berhala itu hidup, padahal tidak. Makanya Allah jauh-jauh hari mengatakan berhala itu tidak hidup, Berhala itu tidak bergerak, mati, dan tidak pernah merasakan, mengetahui, dan tidak pernah mengetahui kapan hari berbangkit itu akan dibangkitkan nanti mereka. Maka untuk itulah Allah menegaskan sekali lagi dengan firman Allah seperti ini, bahwasanya supaya kita jauh dari kehidupan berhala-berhala tersebut ataupun yang sejenis dengannya di zaman saat sekarang ini. Karena masih banyak kalau kita lihat orang-orang pada masa sekarang ini secara tidak langsung mereka itu menyembah yang bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah garis pemisah sehingga kita tidak dapat pernah lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita sudah keras menjadi batu sehingga kita jauh dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Gitu Ustazina. Iya, terima kasih Fajrul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Wahai gulam, apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Kenapa? Karena selain Allah itu sementara, amwat ghairu ahya. Mereka akan mati dan habis itu mereka tidak hidup kembali. Amwat yang kita minta kepada manusia, terkadang kita kecewa. Dan terkadang kita banyak kecewa ketika mengharap banyak kepada manusia. Ayat ini menjelaskan visi, misi, dan pedoman hidup umat Islam. Mengharaplah kepada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Yang kedua, yang juga perlu kita sampaikan pada saat ini, wa mayas'uruna ayyana yum'asun. Kita tidak tahu, dan mereka para berhala juga tidak tahu, yang menyembah selain Allah pun tidak tahu kapan hari kebangkitan. Walaupun tidak tahu, bukan berarti hari kebangkitan itu tidak ada. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan ada empat di sini. Mengharap kepada makhluk adalah rugi. Yang kedua, ada hari kebangkitan. Yang ketiga, karena ada hari kebangkitan, hidup ini bukan suka-suka kita. Yang keempat, hidup adalah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu akan diminta pada waktu kebangkitan tiba. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang masih belum jelas terkait dengan ayat 21 atau ayat-ayat yang telah kami kaji, dapat menghubungi Radio Republik Indonesia. Telepon 061-8463-133 atau melalui SMS ke nomor 0811-616943. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. In nuridu ilal islah mastato'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.